Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين يندي مليكنا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di sebuah rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu tujuan, yaitu untuk mencari ilmu sebagai bentuk peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk mencari hidayah, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita menuntut ilmu, datang ke majlis ilmu untuk mencari hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ, dan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dan ikhlas untuk mencari petunjuk, mencari hidayah, زَادَهُمْ هُدَى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan bagi dia hidayah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan kepada dia ketakwaannya. Akan tetapi, kalau kita ketika mendatangi majlis ilmu tidak ikhlas karena Allah, bahkan na'udzubillah min dzalik, hanya untuk mencari-cari kesalahan, untuk mencari-cari kekurangan, maka berhati-hatilah ikhwana fiddin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan, falamma zahu azahallahu qulubahum, ketika seseorang sudah condong untuk mencari kesesatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan condongkan dia kepada kesesatan tersebut. Sehingga ya, tergantung niat kita dalam menghadiri majlis ilmu. Kita mencari hidayah, Allah akan memberikan hidayah. Kita mencari kesalahan, Allah akan membukakan kesalahan dan akan menyesatkan orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kita harapkan ketika kita ingin mendapatkan ilmu agama, sepantasnya dan seharusnya kita lebih gembira ketika kita hendak mendapatkan ilmu dunia atau dunia. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tarhib at-Tarhib, dalam Sahih Tarhib at-Tarhib, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ayuhibbu ahadukum anna lahu kaumawaini amlahaini kulla yawmin, apakah kalian suka jika setiap hari kalian mendapatkan kaumawaini amlahain, dua unta yang besar, yang gemuk, yang harganya paling mahal. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la nuhibbu dalik, manakah yang dari kalangan kita yang tidak menyukai perkara tersebut, setiap hari mendapatkan dua ekor unta yang gemuk, yang besar, yang harganya mahal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idha kharajta min baytik la yukhrijuka illa salah, apabila engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau tidak keluar dari rumahmu kecuali untuk salat. Atau la yuridu illa al-masjid, tidaklah menginginkan keluar dari rumahnya kecuali untuk mendatangi masjid Allah. Fayudarrisu ayataini min kitabillah. Kemudian dia mempelajari dua ayat dari kitabullah. Fadzalika khairun min amlahaini kaumawain. Min kaumawain amlahain. Maka sesungguhnya dua ayat yang dia pelajari di masjid dari ta'limnya, dari darasnya, itu sungguh lebih berharga dibandingkan dua onta yang gemuk, yang besar, yang mahal yang dia terima setiap harinya. Wasalat khairum min salat. Dan tiga ayat yang dia pelajari jauh lebih baik dibandingkan tiga ekor onta yang dia dapatkan setiap hari. Ini tidak main-main. Setiap hari kita mendapatkan ya sesuatu yang lebih baik dibandingkan onta yang harganya mahal tentunya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, bersemangatlah untuk kita senantiasa setiap hari untuk menambah ilmu. Inilah yang senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu yang bermanfaat. Inilah doanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan. Banyak sekali beliau mengucapkan doa tersebut. Maka ikhwan fi din azakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca satu tafsir dari surah yang sudah kita hafal insyaallah taala, sebuah surat yang memiliki keutamaan yang besar, yang mengumpulkan perkara ya, yang mengumpulkan peringatan atas semua bagi diri kita yang ada di sini. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal. Suatu ketika ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengatakan, aqri'ni ya Rasulullah, ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Ajarkanlah kepadaku Al-Quran supaya aku bisa menghafalnya. Sehingga seorang yang mau menghafal Quran, tidak harus dia bisa membaca Quran. Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak menulis. Tetapi ketika dikatakan, Iqra, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra, sampai tiga kali. Faraja'a Rasulullah SAW yarji'u fu'aduh. Maka Rasulullah mengulangi apa yang dibacakan oleh Malaikat Jibril dengan bergetar hatinya. Yaitu membaca dengan lisannya dan hatinya benar-benar tadabbur. Sehingga ketika para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhrikni, wahai Rasulullah bacakan bagiku Al-Quran. Maksudnya apa? Dibacakan untuk dihafal. Untuk dihafal. Kemudian Rasul mengatakan, iqra thalathan min dawati alif lam ra. Bacalah tiga surat dari yang awalannya alif lam ra. Banyak alif lam ra, surat Hud atau surat Yunus atau surah Yusuf, diawali tiga surat tersebut dengan alif lam ra. Maka dia mengatakan, faqala lahu ar-rajul kabura sinni washtadda qalbi wa ghalata lisani, ya Rasulullah, usiaku itu sudah tua. Washtadda qalbi, dan hatiku itu sudah keras. Wa ghalata lisani, dan lisanku itu sudah susah. Ya. Aqri'ni. Maka bacakanlah kepadaku ya Rasulullah surat yang lebih pendek lagi. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk membaca ya surah yang berawalan dengan Hamim. Kemudian orang tadi pun mengatakan perkataan yang sama. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengatakan, untuk membaca dan menghafalkan surah yang awalannya tasbih, subhanallah, ataupun ayat-ayat yang lain. Faqala rajul, maka orang tersebut masih mengatakan, walakin aqri'ni ya Rasulullah, aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'atan aqra'ahu. Wahai Rasulullah, bacakanlah untukku, ajarkanlah untukku surah yang mengumpulkan semua perkara. Surah yang pendek, padat, jelas, dan mengumpulkan semua perkara yang aku orang tua ini bisa menghafalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhiril ayah." Yaitu surah Zilzalah. "Hatta idza qari'a minha," maka ketika sudah selesai surat tersebut yang dibacakan oleh Rasulullah, tentunya dihafal oleh orang tadi, orang tadi mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan la azidu 'alaiha abada." Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, yaitu demi Allah, "La azidu 'alaiha abada." Aku tidak akan menambahkan atas ya, surat Zalzalah sama sekali. Itu yang dia hafal, Zalzalah. "Idza zulzilatil ardu zilzalaha" ila akhiril ayah. Maka ثم أدبر الرجل, kemudian orang tadi pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aflaha ruwaijil, aflaha ruwaijil." Beruntunglah orang tadi, beruntunglah orang tadi. Kalau benar-benar ya, dia melaksanakan, menghafal dan melaksanakan konsekuensi daripada surah Az-Zalzalah tadi. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Maka ikhwan fillah na'zakumullah, surah ini yang merupakan surah Makkiyah, yang kita ketahui surah Makkiyah berisi tentang peringatan-peringatan dan juga berisi tentang ya ancaman-ancaman kepada orang-orang musyrikin, dan juga bertujuan untuk melembutkan hati-hati kaum musyrikin supaya masuk Islam dan mengingatkan kaum muslimin dan seluruh manusia untuk supaya mengingat apa yang akan mereka lakukan atau apa yang mereka alami nanti di akhirat kelak nanti. Maka ayat ini atau surah ini menceritakan tentang hari kiamat. Ikhwan fi din azakumullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," ketika bumi itu digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat, "ay taharrakat min asfaliha," yaitu digerakkan dan digoncangkan dari arah bawahnya. Maka apabila seorang muslim mengetahui adanya gempa dari dalam bumi, maka pikiran pertama dia bukan ya ini sebabnya ada lempengan-lempengan bumi yang bergesek sehingga begini dan begitu, tetapi akhirnya dia lupa bahwasanya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan dari Allah. Saudara kita yang tertimpa gempa di Aceh sana diperingatkan oleh Allah, dan kita yang mendengarkan dan melihatnya juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gempa tersebut adalah salah satu tanda kecil dan salah satu tanda-tanda yang mengiringi adanya gempa yang sangat dahsyat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mengenai Najd, bukan Najd kota Najd ya yang sekarang Riyadh, bukan, tetapi Najd ya arah timur dari Madinah, ketika para sahabat bertanya tentang Syam ya, Rasul mengatakan, "Allahumma barik lana fi Syamina," ya Allah berkahilah Syam kita. Kemudian ketika ditanya tentang Yaman, Rasulullah menjawabnya, "Al hikmah Yaman," hikmah ilmu ada di Yaman. Tetapi ketika dikatakan tentang ya in Najd, yaitu negeri arah timur dari Jaziratul Arab, maka Rasul mengatakan, "Fihil fitan," dari arah tersebut banyak terjadi fitnah, banyak terjadi ujian-ujian, cobaan-cobaan. "Fihi kathratuz zalazil," dari arah tersebut banyak sekali terjadi gempa nanti. Dan wallahi kita arah timur dari Jaziratul Arab, sehingga tidak heran Rasulullah sudah mengingatkan akan banyak terjadi gempa di bumi bagian timur dari Jaziratul Arab dan kita bagiannya. Dan itu adalah salah satu iringan-iringan untuk menyambut ya, gempa yang paling besar, yaitu gempa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha," dan bumi memuntahkan seluruh isinya. Ya'ni alqat ma fiha minal mauta, yaitu mengeluarkan dari dalam bumi setiap orang-orang yang pernah mati dan dikubur di dalam bumi. minal awwalin wal akhirin. Qalahu ghair wahid minas salaf. Inilah penafsiran bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa hadhihi qaulihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan, gempa yang terjadi pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat besar perkaranya. Maka qaulihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ketika bumi tersebut ya digoncangkan, hancur dan juga terbelah, maka bumi tersebut akan memuntahkan seluruh apa yang ada di dalamnya, akan dimuntahkan, akan dikeluarkan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, takhi'ul ardu afladha kabidiha amthal al-ustuwan min adh-dhahab wal fiddah. Bumi akan memuntahkan isi perut buminya, ya, lempengan-lempengan yang itu adalah lempengan-lempengan emas dan perak. Dari gempa tersebut, bumi akan mengeluarkan lempengan-lempengan emas dan perak. Fayaji'ul qatil, maka seorang yang ketika di dunia pernah membunuh nyawa seseorang, maka dikatakan fayaqul, fi hadza qataltu, wallah, gara-gara dunia ini aku membunuh seseorang. Wa yaji'u al-qati' fa yaqul, fi hadza qata'tu rahimi, dan juga didatangkan orang yang ketika di dunia memutus hubungan silaturrahim, dan dia akan mengatakan, ya Allah, karena dunia ini, karena emas dan perak ini, aku memutus hubungan silaturrahim, hubungan kekerabatan. Wa yaji'u as-sariq fa yaqul, dan datanglah pencuri, dan dia akan mengatakan, fi hadza quti'at yadi, gara-gara emas dan perak ini tanganku dipotong. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a, kemudian mereka dipanggil dan ditawarkan, silahkan ambil lempengan-lempengan emas dan perak ini, maka mereka pun tidak memperdulikannya, tidak meliriknya sama sekali. Inilah ikhwanan fiddin azakumullah, dunia yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di akhir zaman akan dikeluarkan emas dan perak yang kita cari selama ini, yang kita simpan selama ini, yang kita anggap sebagai logam mulia, akan dimuntahkan oleh bumi, dan silahkan siapa yang mau mengambilnya. Tetapi Allah SWT, tetapi mereka hanya merasa menyesal, menyesal dan menyesal. Adapun firman Allah Ta'ala, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia akan mengatakan ketika itu, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ai istankara amraha ba'da ma kanat qaratan sakinatan thabitatan, yaitu mereka mengingkari keadaannya. Mereka merasa heran, padahal sebelumnya bumi itu tenang, sebelumnya bumi itu ya tidak ada apa-apa. Wa huwa mustaqirun ala dhahriha, dan mereka pun dengan nyaman tinggal di atas bumi. Taqallabatil hal fasarat mutaharrikatan mudharribatan qad ja'aha min amrillah ta'ala, yaitu tiba-tiba ketika mereka merasa aman di bumi, merasa nyaman di dunia, tiba-tiba keadaan berubah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi tersebut bergoncang, bergerak, dan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dan Allah pun memerintahkan bumi, memerintahkan bumi, maka ta'addahu laha, apa yang dulu pernah dijanjikan bagi bumi tersebut, yaitu minazzalzal alladhi la mahida lahu anna, yaitu akan terjadinya gempa yang sangat dahsyat, yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri. Thumma alqat fi batniha minal awwati minal awwalina wal akhirin. Kemudian bumi tersebut akan memuntahkan seisi perut buminya dari orang-orang mati yang pernah dikuburkan, dari generasi terdahulu, dari Nabi Adam sampai akhirin nas, manusia yang terakhir akan dibangkitkan, dimuntahkan oleh bumi. Wahina idzin istanqaran nasu amraha, dan ketika itulah manusia merasa ya terheran-heran dan mengingkari, apa ini. Wa tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barizu lillahil wahidil qahhar. Maka bumi diganti dengan bumi yang bukan seperti bumi kita. Langit diganti bukan dengan langit yang seperti langit kita pandang. Maka mereka pun dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita semuanya. Hari itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Hari itulah bumi akan menceritakan khabar-khabar yang terjadi di dalam bumi. Bumi ini akan menceritakan kepada Allah apa yang terjadi di atas bumi. Aitu hadithu bima amilal amiluna ala zahriha. Yaitu bumi akan menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Warwa al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Abdirrahman al-Nasai wa lafzu lahu wa Nabi Hurairah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Tirmidhi, al-Nasai, dan lafad bagi al-Nasai dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan, Qara'a Rasulullah s.a.w. hadihi al-ayah. Rasulullah s.a.w. membacakan ayat ini. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan khabar-khabar yang terjadi di bumi. Atadruna ma akhbaruha? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu apa itu akhbar? Apa itu berita-berita yang akan diceritakan oleh bumi? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Maka bumi itu maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah alaihi wasallam bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Yaitu khabar yang akan diceritakan oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bumi tersebut mempersaksikan atas setiap hamba laki-laki dan hamba perempuan terhadap apa yang mereka dulu lakukan di atas muka bumi. Antakul, bumi tersebut mengatakan, amila kada wa amila kada yawma kada wa kada, fahadihi akhbaruha. Si fulan melakukan ini pada waktu ini. Inilah akhbar, khabar yang akan diberitakan oleh Rasul oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan melakukan ini, waktunya ini. Amila kada wa kada. Yawma kada wa kada, pada hari ini dan hari itu. Jelas kita lakukan semua amalan di atas bumi. Semua akan mendapatkan bagiannya. Bumi itu akan menjadi saksi atas apa yang kita amalkan. Selain lisan kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi, bumi pun yang kita pijak akan menjadi saksi ya, apa yang kita amalkan dan waktu kita melakukannya. Sehingga tegaklah hujah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, tetapi untuk menjadi hujah, untuk menjadi saksi bahwasanya benar-benar apa yang kalian lakukan di bumi itu Allah Maha mengetahui. Buktinya bumi menyaksikannya. Buktinya tangan, lisan, kaki kita pun menyaksikannya dan mempersaksikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, bi anna rabbaka auhalaka. Bahwasanya Allah mewahyukan bagi bumi tersebut. Qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari, auhalaha wa uhiya ilaiha wa wahalaha wa waha ilaiha wahid. Jadi perkataan auhalaha, auha ilaiha, wahalaha wa waha ilaiha, ini maknanya sama, mewahyukan kepadanya. Demikian pula yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wadhahir kata al-Imam Nukathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ini, anna hadha mutadhamminun bima'da adzna laha. Dan yang nampak, yang zahir dari makna ayat ini bahwasanya terkandung dalam makna tersebut bumi atau Allah subhanahu wa ta'ala adzana laha, akan mengumumkan kepada bumi dan bumi itu akan menceritakan apa yang disaksikannya ya, di atas muka bumi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan yauma idin tuhadditsu akhbaraha qala laha rabbuha, maka Rabbnya bumi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, quli, katakanlah wahai bumi, apa yang engkau saksikan. Faqalat, maka bumi akan mengatakan apa yang dia saksikan di atas muka bumi. Waqala al-Quradi, dan berkata al-Quradi, amaraha antang syakka anhum. Allah memerintahkan bumi untuk membelah ya, bumi tersebut dan mengeluarkan isinya. Yauma idh yasdurun nasu ashtata, maka ketika itulah manusia bangkit ya, dalam keadaan yang berbeda-beda. Ayarji'una 'an mawqifil hisab ashtata ay anwa'an wa asnafan ma baina asy-syaqi was-sa'id ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun bihi ilan nar, yaitu mereka akan kembali dari yaumul hisab, dari hari diperhitungkannya amalan-amalan kita dalam keadaan berbeda-beda, beraneka ragam, yang intinya mereka ada yang syaqi, ada yang sa'id, ada yang celaka dan ada yang beruntung, ada yang diperintahkan masuk surga dan ada yang diperintahkan masuk ke dalam neraka. Di masjid ini pernah saya sampaikan pada masjid yang dulu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surah Hud, kalau tidak salah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengazab suatu kampung, suatu kaum, maka sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah azab yang sangat dahsyat dan sangat pedih. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah. Dan sesungguhnya pada azab-azab yang di sekeliling kita ada pelajaran bagi kita, bagi orang yang takut terhadap azab akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas, yaitu di hari manusia akan dikumpulkan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian beberapa ayat kemudian Allah mengatakan, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara manusia ada yang celaka dan di antara manusia ada yang beruntung. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafir wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, mereka akan digiring dan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan merintih ketika menghirup asap neraka dan mengeluarkan asap neraka. Menghirup dari hidungnya masuk ke dalam paru-parunya dan terbakar semuanya, dan mengeluarkan asapnya dari kerongkongan dan mulutnya, terbakarlah kerongkongan dan mulutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Azakumullah. Manusia ada yang syaqi, ada yang sa'id. Mereka dikumpulkan liyura a'malahum, untuk diperlihatkan bagi mereka amalan-amalan mereka ketika di dunia. Liya'malu wa yujazu bima amiluhu fid dunya min khairin wa syarr, agar supaya mereka bisa mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia dari kebaikan dan juga kejelekan. Maka Allah berfirman ketika itu, diperingatkan tentang hari neraka, tentang hari akhir dengan gempa yang sangat dahsyat, dan alhamdulillah kita baru kemarin diingatkan tentang gempa yang baru 6, sekian skala Richter. Sudah menghancurkan bangunan. Sudah membuat panik orang-orang. Bagaimana yang namanya gempa pada hari kiamat, ikhwan fi din azakumullah. Jangan kita mengira kiamat itu dongeng sebelum tidur. Jangan mengira yang namanya kiamat itu, ikhwan fi din azakumullah, masih jauh. Kiamat itu hak, hari akhir adalah hak, dan itu adalah keyakinan kita seorang yang beriman. Dan juga kita harus meyakini sebagaimana Allah berfirman, ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir memandang bahwasanya hari kiamat itu masih jauh. Masih jauh. Saya tidak akan mengalaminya. Enggak mungkin, belum ada apa-apa. Masih jauh kiamat tersebut. Tetapi wa narahu qariba, kita orang-orang yang beriman memandang hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Wallahi sudah sangat dekat sekali. Apalagi ikhwan fillah jazakumullah, sudah semuanya terjadi tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita membaca kitab-kitab yang menceritakan tentang akhir zaman, baik itu kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim wa Asyrat Sa'ah karya Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu jilid terakhir dari bagian Al-Bidayah wa Nihayah. Atau At-Tadhkira fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya daripada kitab Al-Imam Al-Qurtubi. Atau Al-Jannah wal qiyamah wan nar karya daripada Ibnu Abi Dunya, ataupun yang lainnya dari kalangan para ulama salaf yang menulis tentang masalah ini, kita akan mengetahui hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda hari kiamat rata-rata sudah terjadi. Apa yang belum terjadi? Hampir semuanya sudah terjadi. Tinggal tanda-tanda besar, tinggal tanda-tanda yang merupakan ayatul kubra, tanda ayat-ayat yang besar yang dengan itu sudah pasti dekatnya, tegaknya hari kiamat. Mungkin kita belum pernah mengalami yang namanya kekeringan 3 tahun berturut-turut. Di dalam hadis Rasulullah SAW ya, menceritakan bahwasanya dunia ini akan mengalami 3 tahun berturut-turut kekeringan. Tahun pertama ya, akan dicabut 1/3 air dan akan musnah 1/3 dari tumbuhan. Tahun kedua 2/3 air diambil oleh Allah, tidak ada turun hujan, 1/3 bumi yang membasahi bumi, dan 1/3 tanaman akan musnah. Dan pada tahun yang ketiga, musnahlah seluruh air yang ada di bumi, tidak ada 1 tetes hujan pun yang menetes di seluruh bumi, kecuali cuma air laut yang tidak bisa kita minum. Dan tumbuhan sudah tidak ada. Para sahabat bertanya, bagaimana orang-orang beriman ketika itu bisa bertahan 3 tahun paceklik, tidak ada apa-apa, tidak akan ada makanan. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaqutun bitasbihihim wa tahlilihim wa tahmidihim. Mereka akan makan, akan merasa kenyang dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya. Kalau kita pakai akal, enggak akal. Mereka akan kenyang, Allah berikan kekenyangan pada orang-orang yang beriman dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya. Itulah karamah para aulia yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Adapun orang-orang kafir, mereka kelaparan dengan sangat sakitnya. Di tengah-tengah tidak ada air hujan yang menetes, tidak ada mata air yang memancar, tumbuhan kering kerontang dan mati. Tiba-tiba datanglah Dajjal alaihi laknatullah. Datang Dajjal dengan membawa ya, air dan membawa api. Bisa menurunkan hujan, biqadarillah. Bisa menumbuhkan tumbuhan. Bisa menghidupkan orang yang sudah dia bunuh. Siapakah yang tidak terfitnah ketika zaman itu terjadi? Kita tidak bisa menjamin kita akan selamat dari fitnatul Dajjal. Para nabi mengetahui Dajjal itu akan diturunkan dan sekarang sudah ada sebagaimana hadis Jasasah riwayat Muslim ya. Pada zaman Nabi Muhammad, yaitu pada zaman umatnya Nabi Muhammad. Tetapi kata Rasulullah alaihi wasallam, beliau mengatakan ma min nabiyyin illa anzara qaumahu min al-masihid dajjal. Tidaklah seorang nabi pun yang diutus oleh Allah, nabi ribuan nabi, kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya Masihud Dajjal. Mereka yakin tidak akan terjadi Dajjal itu di umatnya mereka, karena pada umatnya Nabi Muhammad. tetapi tetap diperingatkan dari bahaya Dajjal. Loh, kita ini sudah lewat 1400 tahun dari Nabi Muhammad, kok menganggap yang namanya Dajjal itu cuma dongeng sebelum tidur. Hari kiamat itu masih jauh. Padahal innahum yaranahu ba'ida wa narahu qariba. Orang kafir menganggapnya masih jauh, orang yang beriman menganggapnya sudah sangat dekat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebiji zarah dari kebaikan, dia akan melihat pahalanya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebiji zarah dari kejelekan, dia akan melihat amalannya dan akan melihat balasannya. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khailu li thalathatin." Kuda yang dimiliki oleh seseorang itu ada tiga keadaan. Kuda, kendaraan yang kita miliki, ada tiga keadaan. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kuda yang dimiliki bagi seseorang bisa jadi pahala, bisa jadi penutup atas kebutuhan dia, dan bisa jadi dosa atas dia. Demikian juga harta yang kita punya, kendaraan yang kita pakai, bisa menjadi tiga hal ini. Wa amman ladzi lahu ajrun farajulun rabathaha fi sabilillah fa atala tiyalaha fi marjin aw raudatin. Adapun orang yang mendapatkan pahala dari kudanya, dari kendaraan yang dia punya, adalah ketika dia gunakan fi sabilillah. Ketika dia menali kudanya di tengah-tengah rumput yang hijau untuk makan dari situ. Fama asabat min tiyaliha dhalika min marj wa raudah kana lahu hasanat. Tidaklah kuda tersebut makan dari rumput-rumput yang ada di taman-taman, yang ada di kebun-kebun, kecuali setiap satu rumput itu akan dinilaikan kebaikan, kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Bagaimana kalau kita menggunakannya untuk menuntut ilmu? Masya Allah, setiap bensin, setiap biaya yang kita gunakan akan menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Walau annaha qata'at yalaha, kalaulah terputus tiba-tiba hilang, melarikan diri kuda tersebut, fastannat syarafan aw syarafain, dia menempuh perjalanan satu syaraf atau dua syaraf atau yang lebih jauh dari itu, kanat atharaha wa arwathuha hasanatin lahu. Maka setiap langkah dari pelarian diri kuda tersebut, karena kabur kudanya, setiap langkah dan setiap kotoran yang dijatuhkan oleh kuda tersebut, maka terhitung pahala-pahala bagi pemiliknya yang kehilangan kuda tadi. Walahu annaha marrat binahrin fasharibat minhu walam yurid ayyasqiya bihi kana dhalika hasanatin lah. Kalaulah kuda tersebut berhenti di sebuah aliran sungai yang bukan dimiliki majikannya, diminum dari sungai tersebut walaupun pemiliknya tidak ridha, tetap menjadi pahala bagi orang yang kehilangan kuda tadi. Kalau kehilangan kuda, fi sabilillah. Kalau kehilangan kendaraan, fi sabilillah. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihitung pahala, wa hiya lidzalikar rajul ajrun, orang tersebut mendapatkan pahala. Wa rajulun rabataha tahaniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wa la dhuhuriha fa hiya lahu sitrun. Dan keadaan yang kedua, seorang yang memiliki kuda atau kendaraan yang dia pergunakan untuk memperkaya diri, artinya untuk mencukupi dirinya dan untuk menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Saya butuh, sehingga supaya tidak minta-minta, saya beli untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan dia tidak melupakan hak Allah dengan kendaraan tersebut. Ya. Maka itu sebagai sitr, impas. Sitr, penutup bagi kebutuhan dia. Wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an fa hiya 'ala dhalika wizrun. Dan seorang yang memiliki kuda, memiliki kendaraan yang dia cuma untuk bersombong-sombong, untuk merendahkan saudaranya. Waria, untuk supaya dipuji-puji, untuk supaya disebut-sebut sebagai pamer, maka itu adalah sebuah dosa bagi dia. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim ditanya, anil humur, dari himar-himar. Bagaimana kalau himar? Tadi kan kuda, ini himar, keledai yang nilainya di bawah kuda. Ma anzalallahu fi asyai'an illa hadhihi al-ayah al-fadhah al-jami'ah. Tidaklah Allah turunkan padanya sesuatu pun apapun kecuali ayat ini itu mencakup. Jadi bukan hanya kuda, himar, yang lainnya termasuk kendaraan, mobil, motor, sepeda, ontel, dan yang lainnya yang kita gunakan fisabilillah akan dihitung pahala oleh Allah. Kalau hilang, motor tersebut dibawa kabur oleh pencurinya kemanapun, itulah hitungan pahala yang akan Allah hitung sebagai kebaikan bagi orang yang kehilangan kendaraannya ketika fisabilillah. Jihad, ataupun menuntut ilmu, ataupun ibadah yang lain, karena mencakup ayat ini. Kemudian membawakan ayat, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sehingga kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ittaqun nar wala bisyikki tamrah wala bikalimatin thayyibah. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun hanya kita bersedekah separuh dari buah kurma. Separuh buah kurma sangat berharga. Walau bikalimatin thayyibah, atau dengan ucapan yang baik. Kalau kita tidak bisa sedekah, afwan ini saya enggak punya sesuatu untuk sedekah. Kalau ada walaupun separuh buah kurma. Rasulullah SAW ketika pulang ke rumahnya disambut oleh istrinya yang mulia Aisyah, menceritakan bahwasanya tadi ada seorang yang meminta makanan kepadaku. Seorang ibu-ibu membawa dua anak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha hanya memiliki di rumahnya dua buah kurma. Kalau kita masya Allah, walaupun di Indonesia enggak ada buah kurma yang berbuah, luar biasa. Banyak bisa kita dapati di mana-mana. Buah kurma. Rumah tangganya Rasulullah cuma dua. Buah kurma yang didapati di rumahnya. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Presiden yang memimpin negara. Punya cuma dua buah kurma. Itu pun diberikan kepada wanita yang meminta tadi. Dan wanita tadi seorang ibu. Memiliki dua anak. Memiliki tiga buah kurma. Rumah tangga Rasulullah, tiga buah kurma. Kemudian satu diberikan kepada anak perempuan yang pertama, satu diberikan kepada anak perempuan yang kedua. Ketika yang tinggal satu mau dimakan, dua anak perempuannya melihat kepada uminya. Rupanya sudah dimakan ini oleh anak-anak. Wajar anak-anak punya makanan langsung dimakan. Giliran uminya mau makan, lihat anaknya melihat, maka dibagi dua. Sedekah walau bisyikki tamrah. Sedekah. Nafkah adalah sedekah yang wajib dan yang paling besar pahalanya, itu nafkah. Nafkah terhadap anak istri kepada kerabat adalah pahala yang paling besar. Dibelah jadi dua diberikan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man ibtuliya bihadhil banat fa ahsana ilaiha illa kana laha sataran yaumal qiyamah. Tidaklah ya, seorang itu diberi anak perempuan, diuji dengan anak perempuan, memiliki anak perempuan, kemudian ya, orang tuanya itu berbuat baik, memberikan nafkah, mendidiknya, memberikan pakaian yang layak ya, kecuali itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim cuma pernah bersabda, ya, pernah bersabda, ya, Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mengeluhkan memiliki anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki, saya anaknya perempuan semua, ya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man 'ala jariyataini fa ahsana ilaiha fa ahsana ilaihima. Barang siapa yang membesarkan dua jariyah, dua anak perempuan, memperbagus pendidikannya, nafkahnya kepada dua anak perempuan tersebut, hatta tablugha, sampai balik dinikahi oleh suaminya, dibawa suaminya, dan ayahnya tidak memiliki hak atas anaknya karena sudah menjadi hak suami. Illa ana wa huwa kahataini fil jannah, kecuali aku dan bapaknya ini seperti ini di surga, dibarengkan bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Abshiru ya aba, ya ummahat, maka gembiralah wahai bapak dan ibu yang memiliki anak perempuan. Gembira seharusnya. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, ya, kita kembali kepada pembahasan tadi bahwasanya jangan kita remehkan kebaikan-kebaikan walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian remehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun cuma bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum, assalamualaikum. Ini yang sering kita remehkan, karena raut wajah itu bisa membuat su'udzon. Assalamualaikum. Tanpa senyum, ini orang niat enggak salamnya. Padahal salam, mengucapkan salam, tetapi tidak senyum. Ini orang salam serius apa enggak? Begitu. Kita akan bertanya-tanya. Walau an tuhriha min dalwika fi inahil mustasqi, walaupun hanya engkau menuangkan air ke orang yang sedang menginginkan apa? Minum. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari ada seorang buhat pelacur yang dia masuk surga dan diampuni dosanya. Dengan sebab apa? Dia ketika melihat seekor anjing yang sedang kehausan diberi minum. Itulah yang membuat Allah mengampuni dosa buhat tadi. Ya. Sehingga jangan kita remehkan memberikan minum, apalagi kalau tamu. Ya. Berikan minum walaupun air putih. Ya. Karena sudah Isya, tafadhal, dikumandangkan adzan Isya, kemudian dilanjutkan sampai iqamah 19.20. Tafadhal, al-muadzin yu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Janganlah kita meremehkan kebaikan walaupun itu sangat kecil. Dan sebaliknya pula, jangankah kita meremehkan kejelekan, dosa, walaupun kecil. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, Iyyakum wa muhkirati dhunub. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang kecil. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut akan dikumpulkan, terus berkumpul sampai akan membinasakan pelakunya. Dalam bait syair oleh Ibnu Mu'taz, beliau mengatakan khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Hindarilah oleh kalian dosa-dosa yang kecil dan yang besarnya. Itu adalah ketakwaan. Dan jadilah kalian seperti orang yang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri, sehingga dia akan menghindari duri-duri tersebut. Dan jangan remehkan sesuatu yang kecil. Sesungguhnya gunung itu terbentuk dari batu-batu kerikil. Jangan kita remehkan. Dan kita kembali kepada fitnah azakumullah untuk beramal saleh. Banyak-banyak beramal saleh, dikarenakan itulah yang akan menyelamatkan kita. Dengan sebab itulah Allah akan menolong kita. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-amalu saleh ma kana fihi arba'atu umur. Amal saleh adalah yang terkumpul di dalamnya empat hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Amal saleh tidak akan menjadi saleh, suatu amal tidak akan menjadi saleh kecuali dengan ilmu. Ilmu yang menelandasinya, yang mendasarinya. Itulah baru amalan tersebut dikatakan sebagai amal saleh. Maka kita bekalilah ilmu kepada diri kita dan keluarga kita. Dan bahaya kalau kita tidak membekali ilmu kepada keluarga kita, maka keluarga kita, keturunan kita akan menjadi keturunan yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَى فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةَ. Dan sebelumnya generasi orang-orang soleh, para nabi dan para pengikut nabi, kemudian keturunan mereka berganti menjadi keturunan-keturunan yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka pun mendapati kesesatannya. Maka beramal soleh dengan ilmu dan membekali anak-anak kita dengan ilmu. Dan kemudian yang kedua, an-niyah. Niat yang kita luruskan. Niat yang benar-benar kita tujukan memang ibadah karena Allah. Sebagaimana kita ketahui, sudah sering diingat-ingat untuk kita meluruskan niat kita. Kalau niat kita adalah dunia, Allah berfirman, bahkan itu bisa menjadi syirik, syirkun niyah. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, syirik itu ada empat. Syirkud da'wah, syirkun niyah wal iradah, kemudian syirkul ta'ah dan syirkul mahabbah. Yang kedua ini adalah syirku an-niyah. Allah berfirman, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan amalan dia, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan memberikan kehidupan dunia dan mereka tidak akan dikecewakan dengan kehidupan dunia, karena memang mereka sudah diberi rizki di dunia. Tetapi orang yang seperti itu, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi orang yang seperti itu di akhirat hanya mendapatkan neraka dan musnahlah semua amalan dia dan batil apa yang dia pernah lakukan usahakan di dunia. Kalau kita cuma orientasinya dunia-dunia dan dunia. Kita berada di dunia, bukan kita mengingkari dunia. Kita berada di dunia, tetapi dunia posisikan sesuai dengan namanya. Dunia yusamma dunya li'annahu dani. Dunia dinamakan dunia dikarenakan apa? Rendah. Jadi posisikan dunia itu di bawah, akhirat di atas. Kan seperti itu seharusnya. Tetapi kita kadang manusia, bal tu'thirunal hayata dunya, lebih membekas dalam diri kita kehidupan dunia. Kalau untuk bekerja 6 hari, liburnya 1 hari. Tapi kalau untuk ta'lim, liburnya 6 hari, berangkatnya 1 hari. Kita manusia seperti itu. Perbandingannya sangat jauh. Dunianya 6 hari, ta'limnya 1 hari. Itu hari lebihan karena libur. Kalau tidak libur, ada lembur, terus bekerja. Apakah seperti itu, ikhwan fillah azakumullah? Dunia, posisikan dunia sesuai dengan namanya. Rendah, posisikan di bawah. Untuk pijakan kita menuju akhirat. Kan seperti itu. Itu namanya dunia. Kemudian yang ketiga, amal saleh disebut. Amal saleh apabila dia terkandung di dalamnya as-sabru, kesabaran. Kesabaran di sini mencakup ya untuk kita latih dengan cara musara'ah wal mubadarah fil amali salih. Kita bersegera dan percepat-cepat untuk beramal saleh. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk minta ampun pada Allah. Beramal saleh. Badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang masa fitnah, masa ujian. Beramal saleh. Kemudian berlomba-lomba. Karena banyak kanan kirinya amal saleh, berlomba-lomba. Dia bisa salat dengan khusyuk, kenapa saya tidak bisa? Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam perkara ibadah manusia itu berlomba-lomba. Kemudian mudawamah. Yang namanya sabar itu mudawamah, terus menerus walaupun sedikit. Habul a'malilallah madama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Istiqomah seperti orang tadi yang cuma hafal apa? Zalzalah. Wallahi la azidu ala hadha. Aku tidak akan menambahkan atas surat ini. Kata Rasulullah, aflaha ruwaijil. Beruntunglah orang tersebut kalau memang benar-benar melaksanakan konsekuensi dari surat Az-Zalzalah. Ini orang tua yang dia katakan kabura sini. Usia aku sudah tua. Washtadda qalbi. Dan hatiku sudah keras. Dan juga lisannya sudah susah. Maka cari yang penting-penting. Dipelajari. Dan yang terakhir adalah al-ikhlas. Kenapa niat dibedakan dengan ikhlas? Kata Ibnu Abbas, kenapa niat dibedakan dengan ikhlas? Dikarenakan ikhwana fiddin a'azakumullah, kalau niat di dalam hati. Kalau ikhlas, niat yang dibuktikan dengan amalan. Itu ikhlas. Sehingga orang yang berniat baik, tetapi amalannya syirik, tidak teranggap. Allah berfirman ketika menghikayatkan perkataan orang-orang musyrikin, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الشُّفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah orang-orang sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tetapi mereka beralasan mereka itu hanya kita jadikan sebagai pembela di hadapan Allah. Maksudnya apa? Berarti ingin beribadah kepada Allah dengan lewat pembela tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين تأخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat meminta, tempat mengharap, mereka beralasan kami tidak beribadah kepada mereka, kami ingin mendekatkan kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya dengan wali tadi. Sehingga niat yang lurus, yang baik, ya, ketika amalannya bertentangan, terbatalkan. Niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, Yahudi Nasrani ingin menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi caranya syirik dengan menjadikan Uzair dan juga menjadikan Isa sebagai anak Allah. Jadilah musyrik kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang namanya ikhlas adalah niat yang lurus, mengharapkan wajah Allah, keriduan Allah, pahala Allah dengan dibuktikan amalan yang sesuai dengan sunnah. Ini namanya ikhlas. Ini namanya ikhlas. Inilah ikhwanul fillah jazakumullah yang harus senantiasa kita perhatikan, karena kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Ketika niatnya dan amalannya sangat berbeda jauh. Niatnya lurus ibadah menghormati Nabi Muhammad, tetapi acaranya bid'ah. La yanfa', tidak akan bermanfaat. Kita mencintai Nabi Muhammad dan seterusnya. Siapa yang tidak cinta Nabi Muhammad? Kita cinta Nabi Muhammad. Tetapi caranya harus sesuai dengan caranya Nabi Muhammad. Kan begitu. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya. Karena tugas kita sebagai manusia adalah saling mengingatkan. Fadzakir. Ya. Inna fa'atil dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya yang paling bermanfaat bagi manusia itu peringatan. Nasihat. Sayadzakaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan ingat ketika diingatkan. Akan kembali tersadar ketika dinasihati. Wa yatajannabuhal asyqa. Adapun orang-orang yang celaka ketika dinasehati malah pergi, malah menolak. Jangan sampai kita menjadi orang yang syaqi. Semoga kita menjadi seorang yang sa'id fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.